Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini pelajaran kita membaca kitab Sorab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif, dan kita melanjutkan di halaman 270, masih bab iltiqa' sakinain, bertemunya dua sukun. Nah, disebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa pemberian harokat pada huruf sukun yang pertama memiliki beberapa keadaan. Keadaan pertama, sukun yang pertama ini diberi harokat kasroh, dan harokat kasroh adalah asal harokat untuk menyelamatkan bertemunya dua sukun, ya, harokatul asal. Nah, untuk menyelamatkan bertemunya dua sukun diberi harokat kasro. Nah, kemudian yang kedua bisa juga diberi harokat doma. Nah, dan pemberian harokat doma ini ada yang bersifat wajib menurut pendapat sebagian ulama pada keadaan tertentu, dan bisa juga berupa hukumnya rojih. Nah, bisa juga hukumnya rojih, kuat untuk diberi harokat doma. Nah, pemberian harokat doma yang wajib menurut sebagian ulama yaitu pada apa? Pada fi'il amr mudo'af yang berwazan yaf'ulu, dan juga pada fi'il mudore' mudo'af yang majzum. Tarakulikum. Seperti rudduhu. Dan ini fi'il amr mudhaf ini yang bersambung dengan dhamir ha, ya, yang bersambung dengan dhamir ha, rudduhu. Naam. Faraqulikum. Adapun ulama ini menurut sebagian ulama. Naam. Menurut ulama yang lainnya yaitu ulama Ahlul Kufah mengatakan boleh tiga wajah. Boleh dua wajah yang lainnya yaitu ruddahu dan ruddi. Naam, kemudian yang wajib pemberian harakat doma wajib yang kedua pada apa? Pada mim yang memiliki arti jamak dzukur, yaitu mim yang kita baca kum yang bersambung dengan dhamir kaf atau bersambung dengan dhamir ha, hum. Nah, kita baca kumu atau humu. Nah, dan telah disebutkan alasan dari pemberian harakat mim menjadi doma ini. Nah, lahumul busra alaikumusiam. Apa diantara alasannya? Karena asal mim di situ harokatnya adalah doma, asalnya harokat doma ya dari kumu, dari humu, ya kan? Nah, pendapat yang lain, ya, pendapat lainnya mengatakan karena harokat idba mengikuti doma sebelumnya. Nah, kemudian, yang ketiga belum dibaca ya? Udah dibaca? Ya, sekarang silakan baca yang ketiga. Keadaan yang ketiga. Bismillah. Qala al-musannif hafizahullah. Pemberian harokat pada huruf sukun yang pertama, yang nomor tiga, berupa harokat dhammah yang hukumnya rajih atau kuat untuk dibaca dhammah, yaitu pada wawu jamaah yang harokat sebelumnya fathah, seperti ikhshawullaha, asalnya ikhshawullaha. Wa la tansawul fadla bainakum, asalnya wala tansawul fadla. Barakallahu fikum. Nam qala al-mu'allif hafizahullah berupa harakat dhamma yang hukumnya roji kuat untuk dibaca dhamma, yaitu pada wawu jama'ah yang harakat sebelumnya fathah. Pada wawu jama'ah yang harakat sebelum wawu jama'ah itu adalah berupa fathah. Nam seperti pada fi'il ikhsau. Ikhsau nam fi'il apa ikhsau? Fi'il amr. Ikhsau waha. Nam dibaca ikhsawu, ikhsawu. Nam di situ ketemu dua sukun ya. Ikhsau waha ketemu dua sukun, sukun pada wawu, kemudian sukun pada lam pada lafzul jalala. Lam yang pertama, nam. Kenapa diberi harakat dhamma? Nam, sebagian ulama menyebutkan seperti ar-radhi. Kenapa? Karena untuk mencocoki wawu jamaah. Nam. Barakallahu. Ya, karena untuk mencocoki wawu jamaah sehingga diberi harakat dhamma. Ikhsawullaha, karena wawu jamaah itu ketika dia tidak diberi harakat, maka seringnya harakat sebelumnya adalah dhamma ya. Nam. Katabu yaktubuna. Apa harakat sebelum wawu jamaah? Dhamma bukan? Dhamma kan? Nam. Iya enggak? Nah, di sini ikhsawu, ikhsawu, ikhsau, ikhsau. Asalnya apa ikhsau? Ikhsau asalnya apa? Ikhsayu. Iya kan? Ikhsayu. Berarti ada dhamma kan? Dhammanya dibuang. Dhamma ini ada karena harakat untuk mencocoki wawu jamaah. Iya enggak? Nah, seperti untuk mengucap uktubu, if'alu, ya kan? Ijlisu. Nah, di situ itu di antara alasan kenapa diberi harakat dhamma, karena dhamma itu harakat yang mencocoki wawu jamaah. Nah. Barakallahu fikum. Wala tansawul fadla bainakum. Asalnya wala tansaw. Wala tansawul fadla. Nah, kemudian wawunya diberi harokat dhamma karena bertemunya dua sukun, sukun pada wawu dan sukun pada lam qamariyah. Nah. Ya, silakan lanjutkan. Mas Yudi. Qala hafidhullah. Yang keempat, berupa harokat dhamma atau kasroh yang hukumnya sama kuat, terjadi pada mim jamaah yang bersambung dengan domir berharokat kasroh seperti bihimul yauma atau bihimil yauma, dan pada kata yang berakhiran sukun yang bertemu dengan kata atau kalimat yang dimulai dengan sukun yang huruf setelahnya dalam kurung huruf setelah huruf bersukun pada kata yang kedua berharokat dhamma asli atau dhamma yang diganti menjadi kasroh karena harokat penyesuaian dengan huruf setelahnya seperti qalatikhruj atau qalatukhruj, qalatikhzi atau qalatukhzi, an yaqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum. Nah, barakallahu fikum. Yang keempat, berupa harokat dhamma atau kasro. Nah, artinya suk, artinya apa? Huruf sukun ini yang ketika ketemu dua sukun, huruf pertama sukun ini diberi harokat dhamma atau kasro. Boleh diberi harokat dhamma, boleh juga kasro. Yang hukumnya sama kuat. Nah, hukumnya sama kuat. Dhamma ya kuat, kasro ya kuat. Terjadi pada apa? Terjadi pada mim jamaah yang bersambung dengan domir berharokat kasro. Seperti bihimul yoma, bihimil yoma. Nah, mim di situ disebut mim jamaah bukan? Mim jamaah karena bersambung dengan ha. Seperti kalau bersambung dengan kum, disebut mim jamaah kan? Kum, hum. Nah, barakallahu fikum. Domirnya pada ha, mim alamat jamaah. Ya. Nah, di sini bihimul yoma dan juga boleh dibaca bihimil yoma. Nah, ada dua-duanya kuat ya. Dan apabila kata yang berakhiran sukun yang bertemu dengan kata kalimat yang dimulai dengan sukun yang huruf setelahnya, yaitu huruf setelah huruf bersukun pada kata yang kedua, berharokat doma asli atau doma yang diganti menjadi kasroh. Nah, karena harokat penyesuaian dengan huruf setelahnya. Nah, contoh qalat tikhruj atau qalat tukhruj. Nah, qalat tikhruj diberi harokat kasroh. Nah, kenapa? Kembali kepada asal iltiqa sakinain. Boleh enggak diberi harakat doma? Boleh. Qalat tukhruj karena apa di situ? Karena asal-asal harakat sebelumnya adalah doma, ukhruj, doma bukan? Hah? Doma. Ya. Nah. Yang atau perhatikan bacaan pada kata yang berakhiran sukun yang bertemu dengan kata yang dimulai dengan sukun yang huruf setelah setelahnya berharokat doma asli atau doma yang diganti menjadi kasro. 6. Barakalafikum. Seperti ukhruj. Nah, di situ asalnya ada harokat doma di situ ya. Sebelum apa? Sebelum masuknya qalat. 6. Afan. Ro-nya Afan, ro ya di situ. Ro harokat asli, asli doma Afan. Karena hamzah wasal dianggap tidak ada ketika di tengah antar kata. Diperbaiki alasannya ya. Nah, tadi kurang konsentrasi bacanya. Ya, kita ulang. Kita ulang keterangan bacaan. Dan pada kata yang berakhiran sukun yang bertemu dengan kata yang dimulai dengan sukun yang huruf setelahnya, huruf apa? Huruf setelah sukun itu ya, berharokat doma asli. Seperti apa doma asli? Ukhruj, doma asli ukhruj. Naam. Iya kan? Maka kita boleh baca qalat tikhruj atau qalat tukhruj karena huruf setelah sukun berupa huruf yang berharokat doma. Mafhum? Naam. Atau doma yang diganti menjadi kasro. Atau doma yang diganti menjadi kasro karena harokat penyesuaian dengan huruf setelahnya. Mana contohnya? Igzi. Asalnya apa igzi? Ugzi. Asalnya ugzi ya. Ugzi kemudian dibaca igzi. Nah, dan itu boleh dibaca dua wajah. Boleh dibaca ugzi melihat kepada asal. Asal zai itu adalah doma asalnya. Gitu ya. Asalnya doma ugzuwi. Ugzuwi asalnya. Lalu terjadi ilal menjadi apa? Ugzi atau boleh dibaca igzi. Ada dua wajah. Naam. Barakalafikum. Naam, di sini sahihnya zayu asalnya berharokat doma lalu berubah menjadi harokatnya kasro. Naam. Barakalafikum. Yang dalam bacaan boleh baca ugzi atau igzi. Yang rojih kuat bacaannya tetap ya ugzi. Ugzi apa igzi yang rojih kuat? Telah lewat pembahasan ini. Hah? Bacanya igzi yang kuat itu. Lewat di pelajaran imla bukan di pelajaran ini. Masih ingat enggak? Cara membaca hamzah wasal di pelajaran imla antum buka lagi kaidah baku penulisan bahasa Arab. Gitu ya. Ada di situ dibaca doma apa kasro. Nah, ini seperti yang seperti ini ada di situ. Naam. Assalamualaikum. Naam. Qala aniqtulu aniqtulu anfusakum awikhruju min diyarikum. Nah, di sini setelah qaf tak tak ini harokat asli atau harokat penyesuaian? Asli. Awikhruju ra harokat asli juga. Naam. Maksudnya apa? Di situ dibaca kasra. Naam. Boleh juga dibaca doma, namun karena Al-Quran maka kita tidak merubahnya kecuali kalau datang kiroah dengan wajah yang lain maka kita mengikuti kiroah lain tersebut, gitu ya. Nah, karena Al-Quran. Barakalafikum. Ya, kita lanjutan bacaan, Mas Rizal. Bismillah. Qala al-muallif hafizullah. Yang kelima, wajib berharakat fathah, yaitu yang pertama pada tak ta'nis jika bertemu dengan alif isnain, alif fa'il, seperti qalata, asalnya qalat ditambah alif. Ya, cukup. Nah, keadaan kelima, wajib berharokat fathah, yaitu bertemu dua sukun yang huruf pertama sukun tersebut diberi harokat agar selamat dari bertemunya dua sukun. Namun harokat yang dipilih adalah fathah. Harokat yang dipilih di sini fathah, bahkan wajib. Fathah di sini wajib. Pada contoh apa? Seperti pada contoh pada keadaan yang apa? Pada keadaan berikut ini, yaitu pada ta'nis. Jika bertemu dengan alif isnain, alif fa'il, seperti pada contoh qolata. Nah, qolat itu untuk yang fa'ilnya musatir jawasan hiya. Kalau domir ya, kalau bohir kita katakan qolat Fatimatu atau Fatimatu qolat, gitu kan? Nah, kalau kita bikin fa'ilnya menjadi bentuk dua, Al-Fatimatani qolata. Nah, kan itu. Ya, Ahsantum. Sehingga alif di situ sebagai fa'il, domir mutasil mabni al-sukun fi mahali raf'in fa'il. Nah. Nah, di sini qolat diberi ta. Nah, lalu bertemulah dia sukun. Nah, di sini ketemu dia sukun ya. Sukun pada ta dan sukun pada alif. Maka dihidupkan tak pada sukun pada huruf yang pertama dengan harokat fathah, dan fathah di sini wajib, maka dibaca qolata. Nah, bisa enggak fi'ilnya katabat? Katabat bisa enggak? Bisa menjadi apa? Katabata. Nah, katabat, katabata, gitu ya. Ya, lanjutkan Mas Fasya. Bismillah, qala al-muallif hafizallahu taala. Yang kedua, pada nun dari huruf jarmin. Jika bertemu dengan kata yang beralif lam seperti minallahi, minal kitabi. Terkecualikan min yang bertemu dengan kata yang tidak beralif lam. Ketika itu seringnya di kasrah seperti mini benika. Iya, Mas Santa. Naam. Berikutnya pada nun dari huruf jer jika bertemu dengan kata yang beral seperti minallahi, minal kitabi. Nah, dan kemarin sempat disampaikan alasannya. Apa alasannya? Kenapa bukan diselamatkan menghidupkannya dengan kasroh? Kenapa huruf sukun ini tidak diselamatkan dengan memberi harokat kasroh, yaitu asal iltiqa' sakinain? Apa alasannya? Karena fikol, karena fikol, karena berat. Bertemu dua sukun berturut-turut dianggap, bertemu dua kasroh berturut-turut dianggap berat ya. Kalau dibaca minil kitabi, minilla, maka dibaca dianggap berat. Sehingga mereka tidak membaca kasroh, namun membaca dengan fathah. Nah, itu diantara alasannya. Minallah, minal kitab. Nah, terkecualikan min yang bertemu dengan kata yang tidak beral. Nah, kenapa di sini dibaca pada di fathah dianggap berat? Karena min sering masuk padanya kata yang beral. Min itu sering sekali masuk pada kata yang kata tersebut beral. Artinya sering datang kata setelah min adalah kata yang beral. Nah, itu maksudnya. Sehingga karena sering itu mereka ingin takhfif, meringankan dalam lafaz. Maka dia apa? Di fathah agar laf, agar ringan dalam lafaz, sebab sering dipakai. Bisa dimengerti? Sebab kata beral itu sebab apa? Min itu sering masuk pada kata yang beral itu. Atau dengan kata lain, sebab setelah min biasanya muncul kata beral. Karena sering, maka mereka menghendaki takhfif, meringankan ucapan dengan memfathah min tadi menjadi minallah. Berbeda halnya dengan apa? Kata-kata yang tidak beral setelah min. Ini jarang, sehingga mereka menetapkan kepada harokat asal, yaitu asal harokat iltiqa' sakinain adalah kasroh. Mafhum? Nah, seperti yang kita dapati sekarang, minib nikah, minib nikah. Jarang min datang jarang kata datang setelah min yang tidak beral. Karena itu mereka tetap tetap membaca kasro karena dianggap jarang jarang dipakai ya. Nah, tetap pada asal harokat bertemunya dua sukun yaitu harokat kasro minib nika. Nah, seperti juga pada ya kata lainnya. Nah, barakulahikum. Ya, lanjutan bacaan. Siapa ini? Mas Haris. Bismillah, qala al-muallif hafizahullah. Yang ketiga, pada fi'il amr mudha'af berwazan yaf'ulu ain fi'ilnya dhammah dan fi'il mudhari yang majzum yang bersambung dengan dhamir ghaibah ha wa seperti ruddaha lam yarudda. Dan para ulama ahlu kufah membolehkan membaca dengan dhammah dan kasrah. Iya. Aksantum. Berikutnya, pada fi'il amr mudo'af yang berwazan yaf'ulu. Antum perhatikan ini hampir sama dengan pembahasan halaman 270 yang atas ya, yang A. Antum lihat halaman 270 yang 2 bagian A. Ketemu? Sama kan? Nah, bedanya pada apa? Domirnya berupa domir ha yang tanpa alif, rudduhu, ya kan? Kalau sekarang domir ha yang beralif. Kalau domir ha tanpa alif dibaca apa? Doma bukan? Doma. Kalau domir ha yang beralif dibaca apa? Fathah. Nah, yang ha tanpa alif untuk muzakkar, kalau ha beralif untuk muannas. Nah, itu hampir sama di situ ya. Nah, di sini kalau di sini wajib fathah. Kenapa? Karena domir setelahnya berupa ha yang beralif. Nah, doma yang beralif dibaca fathah bukan? Fathah. Sehingga ada unsur fathah di sini, fathah iltiqa' sakinain di sini kenapa dihidupkan dengan fathah? Seperti ada unsur apa? Untuk mengikuti harokat setelahnya, itibak kepada harokat setelahnya, karena harokat setelahnya berupa fathah, gitu ya. Seperti pada rudduhu, harokat huruf setelahnya ha berakat doma, maka wajib dibaca doma. Seperti ada alasan untuk itibak kepada harokat doma setelah huruf sukun tersebut. Nam, wala fada fi'il amr mudo'a berwazan yaf'ulu ain fi'ilnya doma. Nah, terkecualikan ain fi'il yang fathah dan kasroh, yaf'alu dan yaf'ilu. Dan fi'il mudorek yang majzum yang bersambung dengan domir ha. Nah, seperti ruddaha lam yarudda. Ruddaha lam yarudda. Nah, kalau domir ha-nya diganti ha tanpa alif, apa bacaan wajibnya? Rudduhu lam yarudduhu. Nah, itu. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Dan para ulama ahli kufah membolehkan membaca dengan doma dan kasro. Artinya boleh dibaca rudduha, boleh juga kasro ruddiha, lam yaruddaha, lam yaruddiha. Nah, itu. Assalamualaikum. Ya, nomor seorang yang keenam. Siapa? Yasin. Bismillah, qala al-muallif hafizallahu taala. Yang keenam, berupa harokat fathah yang hukumnya rajih kuat untuk dibaca fathah. Pada contoh alif lam mim Allah dibaca alif lam mim Allah. Iya. Berupa harokat fathah yang hukumnya rajih kuat dibaca fathah, rajih atau kuat dibaca fathah. Nah, pada contoh alif lam mim, kalau alantum baca wakop kan gitu kan, alif lam mim, mim di situ sukun bukan? Sukun, ya kan? Nah, sekarang kita mau wasol, bacaannya wasol bukan bacaan wakop. Kalau wakop apa bacaan tadi? Alif lam mim, wakop ya. Bagaimana ketika wasol hidupkan mim yang sukun tadi? Apa harokatnya? harokatnya rojih dibaca fathah. Nam. Barakallahu. Sehingga kita baca alif lam mim Allah. Terus dilanjutkan bacaan ayat berikutnya. Nam. Apa ayat yang seperti ini? Yang alif lam mim terus Allah dulu. Surat Ali Imran. Coba baca. Pakai ini, pakai kira ini. Pakai kira fathah. Siapa baca? Maksud satu ayat lengkap. Iya, baca Fadil. Dibaca mimnya fathah. Baca lengkap satu ayat. Berarti dua ayat dengan alif lam mim ya. Ya, coba. Ya, silakan dibaca. jangan ketawa, macanya jadi enggak bisa baca. Pas Fadilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Iya, ahsantum. Nah, barakallahu fikum. Jadi lupa dikasih mic tadi ya. Enggak masuk ya. Enggak masuk ke radio tadi. Enggak apa-apa. Ya itu ya bacaannya seperti itu. Jadi yang dibacakan tadi enam. Barakallahu fikum. Ya, lanjutan bacaan. Muhammad, baca Muhammad. Bismillah. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala. Yang ketujuh, boleh berharakat fathah dan kasroh pada fi'il mudhari' dan amr mudha'af yang ain fi'ilnya berharakat dhammah selain yang telah disebutkan di atas. Catatan, dibolehkan bertemunya dua sukun pada empat keadaan berikut. Iya, satu. Yang pertama, jika huruf pertama yang sukun berupa huruf lin dan huruf sukun yang kedua sudah diidhom kepada huruf setelahnya yang terjadi pada satu kalimah atau kata seperti waladhallin. Terus contoh yang lain, maddatun asalnya maddatun. Ya, bacaannya sama, cuman beda tulisan saja. Bacaan sama, baca lagi. Dabbatun asalnya dabbatun. Huwaisotun asalnya huwaisotun. Iya, asanta. Catatan, dibolehkan bertemu dua sukun pada empat keadaan berikut. Dibolehkan bertemu dua sukun pada empat keadaan berikut. Pertama, jika huruf pertama yang sukun berupa huruf lin. Huruf pertama yang sukun berupa huruf lin dan huruf sukun yang kedua sudah diidghom kepada huruf setelahnya yang terjadi pada satu kalimah atau kata. Nah, kita lanjutkan. Seperti pada waladhallin. Nah, syaitnya di situ ketemu sukun alif dan sukun pada lam. Lam di situ tasdid, ibarat dari berapa lam? Ibarat dari dua lam, yaitu lam pertama sukun, lam kedua berharokat. Maka bertemulah dua sukun, sukun pada alif dan pada sukun yang pertama. Nah, di sini sukun ketemu dua sukun ini dibolehkan. Artinya apa? Tidak ada huruf yang dibuang. Tidak ada sukun yang dibuang beserta hurufnya. Iya kan? Nah, itu maksudnya. Keadaan berikut adalah keadaan yang membolehkan bertemunya dua sukun. Nah, yang pertama pada apa? Pada keadaan yang barusan kita baca. Contoh lain, madatun. Madatun. Nah, asalnya antum lihat mim fathah lalu alif. Alif itu ibarat dari sukun. Lalu dal yang pertama sukun, dal kedua berharokat, lalu tak marbuto. Madatun. Ketemu dua sukun, sukun pada alif dan pada dal. Nah, begitu juga pada dabatun. Nah, barakallahu'alaikum. Atau tasghirnya. Tasghirnya dabatun. Duwai batun. Nah, duwai batun juga termasuk ya. duwai batun. Antum melihat duwai ada ya yang fat yang ya yang sukun. Lalu setelah itu ba pertama sukun, ba yang kedua berharokat duwai batun, duwai batun. Nah, begitu juga pada khuwai sotun. Asalnya antum melihat khuwai sotun yaitu kha doma wawu fathah lalu ya sukun lalu sot sukun sot fathah lalu tak marhuto. Nah, ini keadaan pertama di mana boleh bertemu dua sukun. Artinya tidak ada sukun yang dibuang beserta hurufnya. Ya. Siapa ini? Mas Ridho ya. Nah, baca Mas Ridho. Qala al-mu'allif hafidhahullah taala. Yang kedua, jika menghendaki sekedar penyebutan beberapa kata, yakni berupa bilangan atau huruf hijaiyah, seperti yang pertama huruf hijaiyah, waw, mim, jim, sa, ba. Yang kedua, bilangan, arba'un, salasun, ishrun, salas, isnan. Nah, yang kedua, jika menghendaki sekedar penyebutan beberapa kata, itu disebut dengan sardan ya, menyebutkan agar bisa disebutkan berurutan dan cepat tanpa berhenti atau tanpa yang semisalnya. Nah, seperti pada contoh antum menyebut bilangan ya, arba'un, thalathun, ishrun, thalath, isnan dan yang semisalnya. Nah, asalnya arba'una, thalathuna, ishruna. Ketika antum menyebut lengkap dengan harokat yang ada, karena antum menyebut wasol ini enggak berhenti, maka akan terasa lama dalam penyebutan. Nah, yang antum ingin menyebut dengan cepat, sardan, menyebut dengan cepat. Karena maksudnya adalah pada bilangannya, bukan pada semua kata itu disebut dengan harokat lengkap. Sehingga boleh ketika itu menyebut dengan mensukun sehingga bisa dikatakan ketemu dua sukun. Sukun yang mana? Arbaun mana sukun yang mana? Sukun pada wawu dan sukun pada nun. Nah, ini dibaca bukan ketika wakop ya, bukan. Antum baca bukan wakop ini. Antum baca arbaun, thalathun, ishrun, wakop enggak? Enggak. Kalau wakop antum baca arbaun berhenti. Thalathun berhenti. Itu kan? Nah, namun di sini bacaan bukan waqaf, bacaan sardan. Arba'un, salafun, ishrun, salaf dan seterusnya. Nah, ini keadaan di mana dibolehkan bertemu dua sukun. Seperti juga dalam penyebutan huruf hijaiyah. Wawun antum baca wawu. Mimun baca mim. Jimun antum baca jim. Nah, mim, jim, sa, ta, ba, kha. Dal, nah itu kan dibaca sardan ya. Nah, ketemu dua sukun, namun hal itu dibolehkan karena alasan yang tadi disebutkan. Nah, silakan lanjutan bacaan. Fauzan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Taala. Yang ketiga, ketika waqaf berhenti dari bacaan seperti qal, Zaid, Saub, Bakr, Amr. Nah, ketika waqaf berhenti dari bacaan Amr, apa asalnya? Kalau bacaan wasol Amrun. Bakr apa? Saub, Zaid, Qal. Nah, itu ya. Amrun atau Amron atau Amrin ya, tergantung kedudukan i'rabnya. Bakrun, bakron atau bakrin. Nah, barakallahu fikum. Kalau qol hanya satu bacaan itu qola. Ya. Nah, ya lanjutan bacaan. Siapa ini? Ali bukan? Ya, baca Ali. Bismillah. Qala al-mu'allif hafidhahullah yang keempat. Pada kata yang berhamzah wasal ketika diawali dengan hamzah istifham, hamzah wasal berubah menjadi alif. Alif ibarat dari huruf sukun. dikarenakan jika hamzah wasal dibuang maka akan terjadi kesamaran antara kalimat berita dan kalimat perintah. Al-Hasanu ja'a. Apakah Bapak Hasan telah datang? Nabi Muhammad SAW telah bersabda, Al-Birrotridna. Apakah kalian wahai para istri Nabi menginginkan kebaikan? Al-Birru asalnya hamzah wasal berarokat. Hamzah wasal hamzah qat'i asalnya hamzah qat'i lalu bertemu hamzah wasal. Hamzah qat'i kemudian bertemu hamzah wasal. Lalu lam kemudian lam harokat kasroh rom ro bertasydid. Iya, aksanta. Enam. Yang keempat, pada kata berhamzah wasal ketika diawali dengan hamzah istifham, hamzah wasal berubah menjadi alif. Alif ibarat dari huruf sukun, dikarenakan jika hamzah wasal dibuang maka akan terjadi kesamaran antara kalimat berita dan kalimat perintah. Nah, pada contoh 6, Al-Hasanu ja'a. Nah, barakallahu'alaikum. Syahidnya bertemu dua sukun. Sukun pada apa? Sukun pada hamzah wasal dan sukun pada lam. Antum lihat pada lam. Lihat apa tulis alasan dari ketemu dua sukun. Ya, kita ambil contoh yang lain. A kita buka ja'a, apa artinya? Apakah kitabmu telah datang? Ya. Hamzah istifham ya. Nah, sekarang Al-Hasanu ja'a, Hasan datang. Al-Hasanu datang. Beral kan? Hasan telah datang. Kita bikin kalimat, apakah Hasan telah datang? Al-Hasanu ja'a, apa artinya? Hasan telah datang. Hal ketemu dua sukun. Halil Hasanu ja'a, apakah Hasan datang, ya kan? Namun kita ganti hal menjadi apa? Hamzah istifham hamzah qat'i. Nah, tadi ketika hal antum baca apa? Halil, hamzah wasal ada enggak? Enggak ada. Ketika yang huruf istifham yang kita pakai hal, hamzah wasal tidak terbaca, antum baca Halil Hasanu ja'a, berarti menunjukkan hamzah wasal ini tidak dibaca di tengah antar kata. Hilang secara lafaz, tidak secara tulisan, iya kan? Halil Hasanu ja'a. Nah, namun ketika yang kita masukkan adalah hamzah istifham, kalau diberlakukan sama dengan yang tadi, antum akan mengucap Al Hasanu ja'a. Bacaan itu kan Al Hasanu ja'a, ya enggak? Maka ucapan antum hamzah istifham Al Hasanu ja'a sama dengan ucapan yang tidak ada hamzah istifhamnya, Al Hasanu ja'a. Sama enggak? Al Hasanu ja'a apa artinya? Hasan telah datang. Nah, sekarang masukkan hamzah istifham. Kalau hamzah istifham ini dibaca sama dengan hal, Halil Hasanu ja'a, maka apa bacaannya? Al Hasanu ja'a. Nah, terjadi kesamaran enggak? Jadi kesamaran. Supaya tidak terjadi kesamaran, maka ditetapkan ketemu dua sukun. Baca Al Hasanu ja'a. Ini hamzah ketemu alif, mat apa enggak? Mat baca a, ya. Berarti alifnya dianggap ada kan? Al Hasanu ja'a. Lalu dalam penulisan baku yang hamzah istifham ini ketemu dengan alif ini dibikin satu bentuk alif, ya, yang diberi di atasnya tanda mad, Al Hasanu ja'a. Jadi di sini maksudnya apa? Ketemu dua sukun. Kalau antum melihat tulisan baku dari sisi bacaan, ketemu dua sukunnya. Ketemu dua sukun dari sisi bacaan. Dalam tulisan tidak kelihatan dua sukunnya, karena satu alif dibuang. Satu alif itu bentuk tongkat itu dibuang. Itu ya. Yang dibuang itu apa? Hakikatnya apa itu? Hamzah wasol, ya. Yang dibuang adalah hamzah wasol bukan? Hamzah wasol, namun kita bahasakan dengan bahasa alif karena bentuknya alif. Bisa dimengerti? Nah, jadi asal tulisannya begini. asal tulisannya hamzah istifham berfathah, lalu setelah itu hamzah wasol sukun, lalu lam sukun, ketemu dua sukun, sukun pada alif dan sukun pada lam, iya kan? Bagaimana bacanya? Dua sukun ini ditetapkan, maka dibaca mad al hasanu jaa. Apakah Hasan datang? Lalu dalam tulisan baku diubah menjadi satu alif, diberi tanda mad al hasanu jaa. Mafhum? Ahsantum barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah malam ini dengan pertolongan Allah kita menyelesaikan subbab 7. Tinggal tersisa satu bab lagi, yaitu bab waqaf, al-waqfu. Nah, yang akan kita pelajari insyaallah pada kesempatan mendatang. Nah, barakallahu fikum. Apakah ada pertanyaan? Iya, kalau enggak ada kita cukupkan. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.